seling-seling gitu nggak apa-apa ya. Dua tiga lagi break, dua tiga lagi break. Jadi maklum lah mungkin ibu-ibu yang udah pernah hamil tahu lah. Hamil muda 2 bulan. Hidangnya ke Hong Kong. Oke. Mungkin yang udah rekan-rekan ketahui dari brosur, alhamdulillah Indah Mayana kali ini datang bersama sang suami tercinta. Mau kenalan nggak? Mau liburan, tolong diantar-antarin kemana-mana. Ya udah, Maya jadi kaya.